إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وعملا صالحا Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' fi Adabil 'Alim wal Muta'allim li Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Insyaallah minggu ini kita akan isi dengan Tadhkiratus Sami', pengajian Tadhkiratus Sami'. Adapun pengajian atau kajian tentang Sunan An-Nasa'i, insyaallah kita akan ganti minggu depan dan minggu depannya lagi insyaallah. Tayyib. Setelah sebelumnya kita sampai pada perkataan penulis atau bab yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Kita telah membacakan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu ataupun orang yang menuntut ilmu. Kita masih dalam pembahasan tersebut dan sampai pada perkataan penulis yang membawakan asar-asar seputar keutamaan menuntut ilmu. Kemarin kita telah membawakan asar dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang mengatakan bahwasanya illam yakunil fuqaha u'amilun awliya alillah falaysa lillahi waliyun, ya. Kalau bukan para orang-orang fuqaha, orang-orang yang ahli fikih, ya, atau ahli ilmu di sini maksudnya, yang amilun, yang beramal dengan amal dengan ilmunya, maka kalau bukan mereka lah para awliya, wali-wali Allah, maka aku tidak tahu lagi, ya, siapa pak wali-wali Allah. Maka tidak ada wali selain mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ahli ilmu adalah wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Dan tidak ada yang pantas menyandang predikat wali-wali Allah kecuali ahli ilmu. Ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata demikian. Ya. Kalaulah para fuqaha atau para ahli ilmu yang beramal dengan ilmunya itu bukanlah wali-wali Allah, maka tidak ada wali bagi Allah. Maka Allah tidak punya wali. Karena yang hanya pantas menyimat atau menyandang predikat tersebut hanyalah para fuqaha, ahli ilmu. Ya, kemudian penulis mengikuti beberapa asar, ya, dari para sahabat radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah Ibnu Umar. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Ibnu Umar berkata bahwasanya majlis ilmu, ya, tempat perkumpulan ilmu, majlis fikhin, ya, di mana orang membacakan ilmu-ilmu dan di mana orang mendengar ilmu-ilmu, ya, tentang agama Islam tentunya, maka khairun minan ibadati sittina sanah, itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Ya. Maka di sini yang dimaksud dengan ibadah, ibadah apa? Apakah ibadah sunnah atau ibadah yang fardu kifayah atau ibadah yang nafilah dan lain sebagainya? Maka ini nanti akan dijelaskan di asar setelahnya, Maka yang dimaksud oleh ibadah ini maksudnya apa? Khairun min ibadah maksudnya apa? Yaitu ibadah-ibadah sunnah. Ya. Karena talabul ilmi ini adalah fardun, ya, wajib. Ya. Maka tidak bisa mengalahkan amalan-amalan yang wajib pula. Ya, minimal setara dengan amalan-amalan yang wajib pula. Maka yang dimaksud dengan ibadah di sini, majelis ilmu, ya, majelis fikih, majelis yang di dalamnya membacakan ilmu-ilmu yang tentang syariat, baik itu hadis, tafsir Al-Quran, dan lain sebagainya, ataupun ilmu-ilmu yang menjadi pendukung ilmu syariat, seperti misalnya bahasa Arab, ya, usul fiqh, mustalah hadis, adab, akhlak, tazkiyatun nafs, dan lain sebagainya. Maka beliau mengatakan khairun min ibadah, yaitu ibadah sunnah, sittina sanah, 60 tahun. Ya. Bayangkan, ya, kita hidup mungkin tidak sampai 60 tahun. Walaupun rata-rata umur manusia adalah, ya, 60 tahun. Ada yang diberi bonus, dilebihkan sedikit, ya. Namun tidak ada yang menjamin bahwasanya umur kita adalah 60 tahun. Ya, maka siapa yang sanggup istiqomah menjalankan ibadah 60 tahun secara terus-menerus? Ya, maka inilah salah satu jalan pintasnya, yaitu dengan menuntut ilmu. Kemudian asar yang selanjutnya dari Sufyan ibn Thawri As-Sawri, wa an Sufyan As-Sawri As-Syafi'i radhiyallahu anhuma, laisa ba'dal fara'idhi afdhalu min talabil ilmi. Ya. Tidak ada sesuatu pun, ya, amalan setelah amalan-amalan yang wajib, afdhalu min talabul ilmi. Ya, yang lebih baik dari menuntut ilmu. Ya, maka ini dalam asar ini dijelaskan bahwasanya, ya, amalan wajib tidak termasuk dari penjelasan yang tadi. Bahwasanya tidak ada amalan-amalan yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu, kecuali ibadah-ibadah yang wajib. Jadi ibadah yang paling utama adalah ibadah-ibadah yang wajib, seperti sholat, puasa Ramadan, zakat, dan lain sebagainya. Maka apa ibadah setelah itu yang lebih utama? Maka beliau menjelaskan bahwasannya ibadah setelah itu yang lebih utama adalah menuntut ilmu. Nah, jadi asar ini menjelaskan asar yang sebelumnya. Ya, lebih baik dari ibadah 60 tahun. Ibadah apa? Yaitu ibadah sunnah. Kemudian asar yang selanjutnya, wa an Zuhri, ma ubidallahu bimithli al-fiqh. Ya. Tidak ada sesuatu pun, ya, ibadah yang lebih besar, di mana orang ibadah tersebut mengantarkan untuk beribadah kepada Allah, kecuali sebagaimana ibadah al-fiqh. Ya. Jadi Allah tidak mungkin disembah kecuali dengan al-fiqh, ya. Nanti kita jelaskan apa maksud al-fiqh di sini. Ya, maka tidak ada suatu amalan pun yang mengantarkan seseorang itu untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, kecuali ilmu atau fiqh. Maka apa makna fiqh di sini? Ya, maknanya ada dua. Yang pertama adalah talabul ilmi, yaitu maknanya adalah menuntut ilmu. Ya. Jadi tidak ada sesuatu amalan yang mengantarkan seseorang untuk beribadah kepada Allah kecuali talabul ilmi. Ini makna yang pertama. Maka seseorang yang menuntut ilmu, ya, mensibukkan diri dengan ilmu, maka sudah pasti dia akan sibuk atau mencurahkan hatinya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Karena ilmu itu mengantarkan pelakunya untuk beribadah kepada Allah. Ya, ketika seseorang mengilmui bahwasanya sholat keutamanya adalah seperti ini dan seperti ini, atau keutamaan tauhid keutamanya adalah seperti ini dan seperti ini, dan lain sebagainya, maka tidak lain dan tidak bukan seseorang tersebut yang mengetahui keutamaan tersebut pasti akan termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna yang pertama, yaitu makna fikih yang pertama adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, makna fikih yang kedua bisa berarti yaitu melakukan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat, ya. Iqa'ul ibadah ala wajhul muwafaq lisyar, ya. Melakukan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi maksudnya adalah tidaklah seseorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang mendorong seseorang tersebut untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, kecuali ketika dia, ya, berkesesuaian ittiba'ur rasul, mengikuti perintah-perintah rasul, ya. Karena orang yang jauh atau tidak mengikuti perintah rasul atau ibadahnya tidak sesuai dengan perintah rasul, maka cenderung dia akan bosan atau tafrid, ya, malas dan lain sebagainya, karena melakukan sesuatu hal yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya. Misalnya, ya, sholat itu sholat sunnah sudah diberikan kadar-kadarnya, ya, qobliyah subuh 2 rakaat dan lain sebagainya. Maka orang yang berbuat atau tidak melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, misal dia menambah sholat sebelum subuh 4 rakaat, maka pada suatu hari atau pada suatu saat, pada suatu titik, dia pasti akan bosan, ya, karena menambah-nambah, ya, menambah kadar ibadah sesuai, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan ketika dia mengikuti tuntunan atau apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan cenderung bersemangat, ya, karena Allah Maha mengetahui bagaimana hambanya. Allah Maha mengetahui kadar keimanan, kesanggupan hambanya. Maka kadar-kadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, ya, dan Rasulnya ajarkan kepada kita, maka itu adalah sebaik-baik kadar. Allah sunnahkan atau wajibkan, sholat subuh 2 rakaat, dan sunnahnya adalah qobliyah subuh 2 rakaat misal, dan qobliyah ba'da maghrib 2 rakaat, bukan 4 rakaat dan lain sebagainya. Semua itu, ya, adalah hikmah Allah dalam pensyariatan Islam ini, ya, ibadah-ibadahnya. Maka kadar-kadar tersebut, ya, menjadikan kita tidak mudah bosan, tidak cepat bosan. Ya, maka ini keutamaan mempelajari ilmu. Kemudian asar dari selanjutnya yaitu sahabat Abi Dzarrin, wan Abi Dzarrin wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, ya, Abu Dzar dan Abi Hurairah berkata bahwasanya Babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayna min 1000 rak'atin tatawu'an, ya. Satu bab dari ilmu lebih aku sukai, ya. Satu bab dari ilmu, kemudian kami mempelajari bab tersebut, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada sholat 1000 rakaat tatawu'an, ya. Sholat-sholat yang sunnah, sholat-sholat yang tatawu'. Jadi ini penjelasan yang sebelumnya, ya, yang asar yang pertama dari ibadah lebih baik dari 60 tahun ibadah. Ibadah apa? Ibadah sunnah, di sini jelaskan. Jadi di sini di asar Abu Dzar dan Abi Hurairah, ya, menjelaskan bahwasanya sholat atau menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, ya, sholat sunnah. Ya, bayangkan kita sholat 1000 rakaat itu berapa hari, ya? Berapa lama? Misal sehari kita bisa sholat sunnah, ya, sholat sunnah 20 rakaat. Sholat sunnah 20 rakaat misal. Ya. Maka dibutuhkan waktu sekitar 1005, ya. 20 rakaat 50 hari. Ya, 50 hari untuk kita bisa melakukan sholat 1000 rakaat. Adapun satu bab dari ilmu, ya, kalau kita konsisten saja, 1 jam sehari mungkin selesai seminggu, ya, atau 15 hari. Ya, maka jauh perbedaannya ya. Kita tidak mungkin atau mungkin saja berat melakukan sholat 1000 rakaat dan bahkan memakan waktu yang sangat panjang, yang sangat lama. Memakan waktu yang sangat lama 1000 rakaat tersebut. Sholat 20 rakaat sehari misalnya, mungkin itu bisa memakan waktu 1 jam setengah atau 2 jam. Ya. Atau sejam mungkin paling cepat. Dan itu bisa menghabiskan waktu 2 bulan, 50 hari. Adapun menuntut ilmu, ya, cukup membaca sejam sehari, seminggu selesai satu bab. Maka ini keutamaan menuntut ilmu. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabba ilaina min 100 ra'atin tatawuan. Ya. Dan keutamaan satu bab dari ilmu nu'allimuhu yang kami ajarkan umila bihi aw lam yu'mal, ya. Entah itu dikerjakan oleh muridnya, ya. Ketika seorang guru mengajarkan kepada seorang murid suatu ilmu, kemudian muridnya itu entah dia mengerjakan apa yang diajarkan oleh gurunya ataupun dia tidak mengerjakan, maka itu sudah ahabbu ilaina, lebih dicintai oleh kami min mi'ata rakaatin tatawuan, dari salat 100 rakaat salat sunnah. Ya, ini yang tadi keutamaan menuntut ilmu, yang ini adalah keutamaan mengajarkan ilmu. Jadi ketika seseorang atau seorang guru mengajarkan kepada muridnya satu ilmu saja, ya, minal ilmi babun, satu bab minal ilmu, satu bab dari ilmu kepada muridnya, entah itu muridnya mengerjakan atau tidak mengerjakan, maka itu sudah lebih baik dari, dalam asar ini dijelaskan lebih baik dari 100 rakaat tatawuan, ya, salat sunnah. Maka semua asar-asar ini yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu, ibadah menuntut ilmu itu jauh lebih baik daripada beribadah, yaitu ibadah sunnah. Maka nanti dijelaskan oleh Ibnu Jamaah, kenapa ibadah sunnah itu tidak lebih baik, atau menuntut ilmu itu jauh lebih baik daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Ada beberapa hal yang dijelaskan nanti, atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Jamaah sendiri, kenapa menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan beribadah dengan beribadah sholat atau ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian beliau menjelaskan, Ibnu Jamaah berkata, وَقَدْ ظَهَرَ بِمَا قُلْنَاهُ أَنَّ الْإِسْتِغَالَ بِالْإِلْمِ لِلَّهِ مِنْ نَوَافِلِ الْإِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ. Ya. Maka telah nampak jelas dari apa-apa yang kami katakan sebelumnya, أَنَّ الْإِسْتِغَالَ بِالْإِلْمِ لِلَّهِ, bahwasannya menyibukkan diri dengan ilmu lillah, maka ini dikaitkan dengan lillah. Allah qayyidkan dengan lillah. Ya, ikhlas karena Allah. Ya. Maka afdalu min nawafil al-ibadat al-badaniyah. Maka jauh lebih baik daripada ibadah-ibadah yang nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah, yang badaniyah, yang dikerjakan oleh anggota tubuh, badan. Asalkan dikaitkan, ya, disandingkan dengan kalimat lillah, ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu, asar-asar tadi menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu lillah, ikhlas karena Allah, maka itu jauh lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah yang badaniyah, yang dikerjakan oleh anggota tubuh. Adapun menuntut ilmu, kalau tidak ikhlas lillah, maka tidak ada manfaatnya. Bahkan jauh lebih buruk, ya, daripada kemaksiatan itu sendiri. Ya, bukan jauh lebih buruk dari ibadah sunnah, tidak. Tapi bahkan lebih buruk dari kemaksiatan itu sendiri. Ya, nanti akan kita jelaskan atau bacakan hadis siapa yang pertama dimasukkan atau dilemparkan kepada ke dalam neraka jahannam. Ke dalam neraka. Bahwasanya awwalu man ulqiya finnar, ya, yang pertama-tama kali dilemparkan ke neraka, ya, mereka orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Di situ ada kalimat Allah awwalu, ya, yang paling pertama, ya, yang paling pertama, yang paling pertama bukanlah orang yang bermaksiat kepada Allah, membunuh, berzina, ya, atau menyembah berhala, musyrik dan lain sebagainya. Tapi malah yang paling pertama adalah hal-hal seperti ini, beribadah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini syarat, ya, syarat bahwasanya menuntut ilmu itu jauh lebih baik daripada ibadah sunnah al-badaniyah, maka itu syaratnya adalah lillah, ikhlas lillahi taala. Ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Ibnu Jamaah mengatakan al-ibadat al-badaniyah lebih baik dari ibadah-ibadah yang sunnah, yang badaniyah, yang dikerjakan oleh anggota tubuh atau badan. Kemudian bagaimana dengan yang dikerjakan al-amaliyah, ya, ibadah-ibadah sunnah yang berupa mal, harta, dan lain sebagainya. Apakah lebih baik dari menuntut ilmu atau tidak? Nanti akan kita jelaskan. Ya. Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Jamaah, ada beberapa poin, nanti sekitar 5 poin, ada yang kita bisa kiaskan dengan amal-amal maliyah atau amal-amal yang berkaitan dengan harta. Ya. Kemudian beliau meneruskan min salatin, ya, wa siyamin, wa tasbihin, wa du'ain, wa nahu dalik, ya. Seperti misalnya dari salat, puasa, tasbih, berdoa kepada Allah dan lain sebagainya. Ya, maka di sini ibadah-ibadah yang disebutkan tadi, yang sunnah tadi, itu tidak lebih baik dari menuntut ilmu. Ya. Kemudian kita perhatikan bahwasanya ibadah itu bukan hanya yang kita lihat setiap hari saja, seperti sholat. Ya, jelas ibadah sholat. Puasa, siam, jelas ibadah. Zakat, sedekah, jelas ibadah. Namun juga berupa tasbih, ya, zikir kepada Allah, kemudian doa kepada Allah. Maka ini juga merupakan ibadah kepada Allah. Bukan Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Ya. Bahkan mengatakan doa itu, ya, usul ibadah. Inti dari ibadah. Inti dari ibadah. Ya. Jadi jangan terbayang di benak kita bahwasanya ibadah itu adalah ibadah-ibadah amaliyah saja, badaniyah saja. Ya, seperti sholat, puasa, zakat, ya. Namun banyak jenis ibadah ini, tidak terbatas. Tasbih, ya. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah, kemudian berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran, ya, memaafkan orang-orang, kemudian membersihkan diri dari dengki dan hasad. Dan banyak sekali amalan-amalan hati yang bisa dikerjakan. Jadi tidak ada alasan orang yang misal tidak lumpuh misal, ya, atau sakit misal, sakit, ya, tidak bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan badaniyah, ibadah-ibadah badaniyah, maka tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak macam ibadah yang bisa dikerjakan baik oleh orang lemah sekalipun. Ya. Termasuk thalabul ilmi ini. Thalabul ilmi. Menuntut ilmu. Ya, kita mendengar ilmu-ilmu sambil tidur misal. Ya, zaman sekarang ada YouTube dan lain sebagainya. Kita setel YouTube, ya, untuk kajian, ya. Kita sambil tidur misal, walaupun ini tidak adab, ya. Namun karena sakit, ya, merupakan udzur, ya. Badan kita lemah dan lain sebagainya, udzur. Jadi harus berbaring, ya, walaupun ini tidak menunjukkan adab terhadap ilmu, namun ini dimakfu karena tidak mampu badan kita, ya. Ya, kita pasang atau setel ilmu, kajian dan lain sebagainya. Ya, maka banyak ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan. Wa dzalika li'anna naf'al ilmi ya'ummu shahibahu wan nasa. والنوافل البدنية والبدنية مقصور على صاحبها. Ya. Kemudian beliau Ibnu Jamaah rahimahullahu taala menjelaskan, ya, wajah-wajah pendalilan atau sisi-sisi keutamaan kenapa menuntut ilmu itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Yang pertama bahwasanya li'anna naf'al ilmi, ya, manfaat dari ilmu itu ya ummu sahibahu wan-nas, ya, umum, baik itu bermanfaat bagi orang tersebut, ya, orang yang menuntut ilmu, dan juga bermanfaat untuk orang yang mendengar ilmu selainnya. Berbeda dengan salat nawafil, ya. Wan nawafilul badaniyah maqsurun ala sahibiha. Salat-salat atau ibadah-ibadah yang sunnah itu terbatas hanya untuk dirinya sendiri. Ya, ketika dia salat duha misal, salat sunnah duha, maka yang dapat pahala, ya, yang mendapat manfaat dari ibadah tersebut ya dirinya sendiri. Adapun orang yang paling dekat dengannya misal istrinya atau ibunya, anaknya, tidak dapat manfaat dari ibadah tersebut. Berbeda dengan ilmu. Ya. Ilmu ini ketika kita mengajarkan maka semakin bertambah, ya, semakin bermanfaat kepada orang lain. Tidak hanya bermanfaat untuk yang menuntut ilmu, namun juga bermanfaat untuk mereka, ya, yang mendengarkan ilmu tersebut. Maka ini satu, yang pertama, satu wajah pendalilan bahwasanya menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Ya, wali annal ilma musahhihun li ghairihi. Ini alasan yang kedua. Ya, wali annal ilma musahhihun li ghairihi minal ibadat. Ya, karena alasan yang kedua bahwasanya ilmu itu bisa memperbaiki, membenarkan, ya, selainnya ibadah-ibadah yang lain yang berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita beribadah kepada Allah menggunakan ilmu. Ya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bisa diperbaiki dengan cara menuntut ilmu. Berbeda dengan ibadah sunnah, ya. Maka tidak bisa memperbaiki lain. Ya. Misal ibadah puasa sunnah tidak bisa memperbaiki ibadah sholat yang cacat misal, yang tidak sesuai atau kurang-kurang kewajibannya, kurang-kurang rukun-rukunnya dan lain sebagainya, tidak bisa. Adapun ilmu bisa memperbaiki semua jenis amalan. Ya, dengan ilmu kita tahu bahwasanya ini benar, ini yang salah. Ya, kalau kita kelupaan rukun dari sholat misal, maka harus berbuat apa? Maka itu tidak kita bisa dapati kecuali dengan menuntut ilmu. Fahiya taftakir ilaihi wa tatawakkafu alaihi wa la yatawakkafu hu alaiha. Ya, karena ibadah itu butuh atas ilmu, butuh dengan ilmu. Taftakir ilaihi. Ya, ibadah itu butuh ilmu. Tidak mungkin kita sholat, tidak tahu ilmunya. Ya. Jangankan ibadah-ibadah ukhrawiyah, al-akhirat, ya, perkara-perkara dunia saja kita butuh ilmu. Ya, masak tempe, kita butuh ilmu. Ya, cara gimana cara membumbui tempe misal. Ya, menghidupkan kompor suhu atau suhu berapa, panas seberapa biar tempenya tidak gosong. Ibadah apa perkara dunia saja butuh ilmu, apalagi perkara-perkara agama yang menyangkut perkara-perkara di akhirat nanti, keselamatan kita, ya, kenaan dengan surga dan neraka dan lain sebagainya. Maka jauh lebih utama membutuhkan ilmu. Maka sehat atau sah tidaknya ibadah itu ditentukan oleh ilmu. Dan tidak sebaliknya. Ya, ilmu itu tidak sah tidaknya ilmu itu tidak ditentukan oleh ibadah, enggak. Enggak ada hubungannya. Bahkan sebaliknya. Sah tidaknya ilmu itu ditentukan, sah tidaknya ibadah itu ditentukan oleh ilmu. Wala yatawakkafu huwa 'alaiha. Dan ilmu itu tidak ditentukan dengan ibadah. Maka ini wajah yang kedua, wajah pendalilan yang kedua bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah atau ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, tadi kita jelaskan apakah ibadah-ibadah yang berkenaan dengan harta itu lebih utama atau tidak lebih utama daripada menuntut ilmu. Ya, maka dari dua sisi tadi yang kita jelaskan bahwasanya yang pertama bahwasanya ilmu itu berguna bagi dia dan orang lain, adapun ibadah tidak, dan juga ilmu itu menentukan sah tidaknya ibadah, maka harta juga bisa demikian. Apakah harta bermanfaat untuk dirinya dan yang lainnya? Maka iya. Ya. Maka dari sisi ini, ilmu itu tidak lebih utama dari amalan-amalan berupa harta. Ya. Karena harta itu juga bermanfaat bagi dirinya sendiri, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Orang lain mendapatkan bantuan, ya, bisa melunasi hutang-hutangnya, dan lain sebagainya, dan dia juga mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebagaimana atau seperti ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah, maka dari sisi ini, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta itu tidak lebih baik atau sama keutamanya dengan menuntut ilmu. Kemudian wajah yang selanjutnya, sisi pendalilan yang ketiga, beliau menjelaskan, وَلِأَنَّ الْأُلَمَا وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْمُتَعَبِّدِينَ. Ya. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, kita sudah jelaskan berkali-kali bahwasanya ya, pewaris para nabi adalah ulama. Innallaha la yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Bahwasanya Rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang dia wariskan adalah ilmu. Ya. Maka yang menjadi pewaris para nabi adalah ulama, bukan orang ahli ibadah. Ya, tidak ada hadis yang menyebutkan, satu pun yang menyebutkan bahwasanya pewaris para nabi adalah ahli ibadah. Tidak ada. Tidak ada. Namun yang menjadi pewaris para nabi adalah al-ulama. Maka ini sisi keutamaan yang ketiga. Ya, kenapa ilmu itu lebih baik daripada sholat-sholat atau ibadah-ibadah sunnah. وَلِأَنَّ طَعَةَ الْإِلْمِ وَاجِبَةٌ عَلَى غَيْرِهِ فِيهِ. Ya. Dan juga sisi yang keempat bahwasanya mentaati orang yang berilmu itu wajib bagi selainnya dalam permasalahan ilmu. Ya. Jadi seseorang yang awam ketika dia tidak tahu atau tidak mengetahui tentang suatu permasalahan, misal tentang permasalahan haji, ya. Ya. Maka ketika dia meminta fatwa kepada orang yang ahli ilmu atau ulama, maka dia harus mentaati ulama tersebut. Ya. Berbeda dengan orang yang ahli ibadah. Ya, tidak ada ceritanya kita mentaati orang ahli ibadah atau bertanya kepada ahli ibadah. Ya. Namun yang jadi tempat kita bertanya adalah ahli ilmu. Ya, maka wajib bagi orang yang awam tidak bisa memahami dalil, ya, dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan ajnabi, ya, tidak bisa memahami bahasa Arab dan lain sebagainya, maka dia wajib mentaati ahli ilmu, ya, karena dalilul awam qaul mufti, ya, dalil awam qaul mufti, dalil awam qaul mufti, ya, jadi dalilnya seorang awam itu perkataan mufti, orang yang berfatwa. Ketika dalilnya seorang mujtahid apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, dia berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun orang awam, ya, yang tidak bisa memahami bahasa Arab, tidak bisa memahami sisi pendalilan Al-Quran, tidak bisa memahami sisi pendalilan As-Sunnah, ya, maka tidak bisa menentukan hal tersebut. Ya, maka dalilnya orang awam itu apa? Bukan firman Allah, bukan sabda Rasulullah SAW, bukan, akan tetapi qaul mufti, perkataan orang yang berfatwa, yang perkataan para ulama, karena mereka tidak bisa memahami dalil-dalil secara langsung, membaca ribuan dalil, ya, yang ada, bagaimana menjamak, menyatukan dalil-dalil yang bertentangan dan sebagainya, maka ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang berilmu. Ada yang bertanya halaman berapa? Halaman 44 dicetakan saya. 44 dicetakan saya. Kemudian alasan yang kelima, kenapa menuntut ilmu itu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah, yaitu walianna al-ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibihi. wa ghairuhu minan nawafil yang qati bi mauti sahibiha. Adapun ilmu itu, dia akan tetap asar-asarnya, manfaat-manfaatnya akan tetap, ya, jejak-jejaknya, peninggalan-peninggalannya akan tetap. Maka ilmu itu tidak akan hilang ketika ahli ilmu atau orang yang meninggal, orang yang di dalamnya ada ilmu atau ulama meninggal, maka tidak akan hilang ilmu yang diajarkan. Maka justru akan bertambah, berkembang, dan lain sebagainya. Ya, jadi amal jariah, salah satun, ya, tiga hal yang tidak terputus dari seorang yang meninggal itu dan menjadi amal jariah, yaitu yang salah satunya adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu itu ketika pemiliknya meninggal, maka tidak hilang asar-asarnya, tidak hilang jejak-jejaknya, tidak hilang bekas-bekasnya, bahkan menjadi amal jariah. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah-ibadah yang sunnah ini hanya bisa kita lakukan ketika kita bisa atau ketika kita masih hidup. Adapun ketika kita meninggal, wafat, maka kita sudah tidak bisa lagi mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Dan terputus amalannya, terputus pahalanya. Berbeda dengan ilmu. Ilmu merupakan suatu sedekah jariah. Ya. Maka ketika seorang pengajar, ulama mengajarkan ilmu, maka ilmu-ilmu yang berada pada muridnya dan diamalkan setiap dia selama dia hidup, maka sang pengajar atau sang ulama akan mendapatkan balasan, ya, pahala, bagian pahala dari apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya. Ya. Maka di sini itulah sisi yang kelima dari keutamaan ilmu. Kemudian yang terakhir, wa ghairuhu wa li anna fi baqa'il ilmi ihya asy-syari'ati wa hifdha ma'alimil millah. Dan karena, ya, dengan mengajarkan ilmu, ya, dengan menuntut ilmu, maka ihya asy-syari'ah, menghidupkan syariat-syariat Allah, ya, wa hifdha ma'alimil millah, ma'alimil millah, dan menjaga tanda-tanda agama. Ya, maka dengan kita mempelajari ilmu dan mengajarkannya, syariat tetap ada di muka bumi ini. Ya. Sunnah-sunnah Nabi tetap hidup di dunia ini. Ya. Berbeda dengan amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Ya. Ketika kita melakukan ibadah sunnah, seseorang melakukan ibadah sunnah, maka ya itu saja yang dia dapatkan, ya. Itu saja yang dia dapatkan, tidak bisa hidup syariat Islam itu ketika seseorang beribadah, tidak ada ceritanya, ya. Misal orang sholat di masjid, tiba-tiba syariat Islam hidup, ya. Tidak. Namun hidupnya syariat Islam, tersebarnya syariat Islam itu dengan ilmu. Dengan ilmu, mengajarkan ilmu, belajar ilmu, dan lain sebagainya. Maka ini keutamaan, lima keutamaan yang disampaikan oleh Ibnu Jamaah, bahwasanya ilmu itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang sunnah. Adapun ibadah sunnah yang berupa mal atau harta, maka ya ditinjau dari sisi-sisi tadi yang dijelaskan oleh Ibnu Jamaah, maka ada sisi yang tidak lebih baik daripada ilmu. Maksudnya sisi yang sama dengan keutamaan ilmu. Misal, ya itu tadi. Ibadah maliyah itu, ibadah harta itu, ya bermanfaat juga atas dirinya dan orang lain. Kemudian ibadah harta itu juga bisa meninggalkan sedekah jariah. Ya. Tetap asar-asarnya, tetap jejak-jejaknya ketika orangnya meninggal. Maka dari sisi ini, ya, ibadah harta sama dengan keutamaan ibadah ilmu. Adapun selainnya, maka sisi-sisi yang lain, ya, maka ilmu itu lebih utama daripada ibadah yang berkenaan dengan harta. Ya, maka inilah, ya, bab yang menjelaskan bahwasanya ilmu itu jauh lebih baik, ya, atau memiliki banyak keutamaan ya, dari ketika kita kemarin-kemarin mengajarkan atau membacakan ayat-ayat Al-Quran bahwasanya Allah mengangkat derajat seseorang dengan ilmu, dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan ahli ilmu bahwasanya malaikat ya membentangkan sayapnya kepada ahli ilmu ya, kemudian ahli ilmu juga ditolong dan lain sebagainya, memiliki pahala yang besar dan lain sebagainya. Maka cukuplah dengan keutamaan-keutamaan ini bisa memotivasi kita untuk mempelajari ilmu. Ya. Butuh berapa asar lagi, butuh berapa ayat lagi, butuh berapa firman Allah lagi agar kita termotivasi untuk mempelajari ilmu. Ya. Dari sekian banyak yang kita bacakan, ya, mulai dari ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, athar-athar para sahabat dan tabi'in, ya, yang semuanya menunjukkan tidak lain dan tidak bukan keutamaan ilmu yang sangat besar. Apakah dengan begini kita masih menyepelekan ya, keutamaan ilmu, menyepelekan ibadah ilmu? Ya, apakah dengan ini kita masih bermalas-malas untuk menuntut ilmu? Ya, maka pada zaman sekarang ini tidak ada sesuatu atau tidak ada uzur bagi seseorang pun untuk tidak menuntut ilmu. Ya. Adapun dulu, ya, seorang untuk mencari satu hadis saja harus berjalan ribuan kilo. Ya. Dia dari Mesir harus ke Madinah untuk dapat satu hadis. Dia harus punya harta, bekal perjalanan. Ya. Dan lain sebagainya. Adapun sekarang, ya, gurunya di Saudi, ya, muridnya di Indonesia, bisa. Sangat bisa. Ya. Gurunya di sebelah bumi bagian barat, muridnya sebelah bumi bagian timur, ya, sangat bisa. Mudah sekali. Harta pun juga tidak banyak-banyak. Ya, buku sekarang murah-murah. Alhamdulillah. Ya, tidak seperti dulu, buku ketika kita ingin mendapatkan buku, kita harus menulis. Yang pertama kita harus menulis, nyalin. Ya. Kita punya teman atau teman yang punya buku tersebut, kita harus nyalin buku tersebut. Ya. Atau kita harus ya, menikahi seseorang yang mempunyai buku yang banyak. Ya. Jadi ulama pada zaman dahulu, dia rela menikahi seorang wanita hanya karena bukunya. Karena dapat buku pada saat itu susah sekali. Susah sekali. Berbeda dengan sekarang. Kita tidak perlu nyatet. Maksudnya tidak perlu menyalin kitab-kitab. Ya. Kita tinggal beli. Kitab berapa paling? Ya. 100 ribu. Murah sekali. 100 ribu dibandingkan makan kita sehari-hari, murah sekali. Ya. Kita makan sehari paling berapa? 30 ribu. Ya, 30 ribu. Kali 3, kali 4. Ya, sudah 120 ribu, dapat satu kitab. Murah sekali, gampang. Tidak ada alasan ya, untuk kita meninggalkan majelis ilmu. Biaya juga, kita tidak perlu bekal untuk ya, melakukan perjalanan jauh. Tidak, kita cukup hidupkan internet. Ya, melihat, ya, melihat YouTube dan lain sebagainya, mendengarkan Facebook dan lain sebagainya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Ya, adapun ya, lebih utama mana, hadir langsung ke majelis ilmu, apakah dengan dibandingkan dengan online seperti ini, maka tidak, ya sudah pasti, ya, maka hadir langsung lebih utama daripada online, ya. Karena dengan hadir langsung di majelis ilmu, ya, kita dapat faedah-faedah atau fadilah-fadilah yang tidak bisa didapatkan dengan online. Misal, ya, ketika orang berkumpul dalam satu majelis ilmu, Allah, malaikat akan mendoakannya. Ya. Sebagaimana hadis-hadis yang kami bacakan sebelumnya. Ya. Malaikat akan mendoakannya, senantiasa mendoakannya. Ya. Membentangkan sayapnya. Ya. Manusia yang atau segala makhluk yang di muka bumi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk orang yang menuntut ilmu ini, Allah mudahkan jalannya dan lain sebagainya. Dan kita dengan hadir di majelis ilmu, kita mendapatkan akhlak-akhlak ulama, ya, faedah-faedah, ya, bagaimana akhlak ulama, akhlak pengajar, bagaimana cara pengajar menjelaskan dan lain sebagainya, berbeda dengan online. Namun apa yang tidak bisa kita dapatkan seluruhnya, tidak kita tinggalkan seluruhnya. Ma yadriku kulluhu la yatruku julluhu. Ya. Apa yang kita tidak bisa dapatkan semuanya, kita tidak tinggalkan semuanya. Ya, maka kalau kita terhalang waktu misal atau terhalang biaya dan lain sebagainya, tidak bisa ke majelis ilmu, ya, tidak punya motor misal, majelis ilmunya jauh, 10 km, puluhan kilometer misal, ya, tidak apa-apa kita pakai online, HP, dan lain sebagainya. Ya. Maka ini sudah mendapatkan keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Ya, maka selesailah bab, ya, yang pertama, yaitu babul awal. Ya, setelahnya akan ada sedikit bab, sedikit fasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat atau bagaimana yang bisa kita atau yang mendapatkan keutamaan, ya. Bagaimana agar kita mendapatkan keutamaan dari ilmu tersebut. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kami jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.